Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil muttasil ila al-imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala annahu qala fi alfiyatihi nazlid durar fi ilmi athar ila qawlihi farubbama tafawatat ma'nan wa fi ladhi athiran faltanib amturifi. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam alfiyahnya nazlid durar fi ilmi athar sampai pada ucapan beliau farubbama tafawatat ma'nan wa fi labdin kathiran faltanib amto divi. Nah, beliau mengatakan di dalam pembahasan atau pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang al-mustakhrajat atau al-mustakhraj. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara pembukaan atau pendahuluan makna dari mustakhraj. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang ketentuan ketika kita meriwayatkan hadis dari kitab al-mustakhraj. Juga kita akan membahas tentang fawaid atau faidah-faidah dari hadis-hadis mustakhraj. Imam As-Suyuti mengatakan farubbama. Farubbama maka terkadang. Ini akan membahas tentang bagaimana seorang hukumnya ketika meriwayatkan hadis dari kitab mustakhraj. Entah itu mustakhraj dari Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau mustakhraj dari Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai dan kitab-kitab lainnya. Bagaimana caranya atau bagaimana hukumnya? Apakah sama seperti kita meriwayatkan hadis langsung? Apakah sama seperti kita meriwayatkan langsung hadis dari kitab aslinya atau berbeda? Nah, beliau mengatakan farubbama maka terkadang tafawatat berbeda. Berbeda apa? Kitab mustakhrajat. Berbeda kitab mustakhrajat dengan kitab yang diistikhrajkan, atau berbeda kitab mustakhrajat dengan kitab aslinya. Nah, terkadang berbeda. Perbedaannya yaitu maknan, pada makna, makna hadis. Nah, perbedaan pada makna hadis ini sedikit. Jadi terkadang Imam As-Suyuti mengatakan ada perbedaan makna antara kitab mustakhraj dengan kitab aslinya, yaitu dalam makna perbedaannya sedikit. Namun wa fi lafdzin, dan di dalam lafaz, maksudnya wa tafawatat, dan berbeda kita antara kitab mustakhraj dengan kitab aslinya fi lafdzin, di dalam lafaz, di dalam redaksi hadis katsiran, banyak. Nah, untuk perbedaan di dalam lafaz atau redaksi hadis jumlahnya banyak. Perbedaan dalam makna antara kitab mustakhraj dengan kitab asli itu sedikit perbedaan dalam makna. Namun perbedaan dalam redaksi atau lafaz jumlahnya banyak. Kenapa bisa seperti? Karena kitab mustakhraj atau seorang mustakhrij, imam hadis yang melakukan istikhraj di dalam kitabnya mustakhraj, mereka menyampaikan hadis, menuliskan hadis berdasarkan periwayatan atau sanad mereka, tidak melalui jalur sanadnya sahibul kitab. Sehingga apa yang mereka terima dari mereka, itulah yang mereka sampaikan, itulah mereka yang tulis. Sehingga ada perbedaan. Nah, perbedaan di dalam makna ini jumlahnya sedikit, namun perbedaan dalam lafaz atau redaksi ini jumlahnya banyak, antara kitab mustakhraj dengan kitab aslinya atau kitab asalnya. Nah, maka dari itu, ketika kita mengetahui ada perbedaan di dalam makna dan di dalam lafaz atau redaksi, khususnya adalah lafaz atau redaksi yang mana jumlahnya banyak, apa yang harus dilakukan? Fajtanib, maka menjauhilah kamu. Fajtanib, maka menjauhilah kamu. Kamu ini khitabnya kembali ke ahlul hadis, ke muhaddis atau qariul kitab, atau kepada talib. Maka menjauhilah kamu. Antudifi, apabila menyandarkan kamu. Jadi fajtanib, maka menjauhilah kamu ahlul hadis atau muhaddis, menjauhi dari kesalahan. Maksudnya itu fajtanib anil ghalat, menjauhi dari salah. meriwayatkan atau salah menukil, antudifi apabila menyandarkan kamu ilaihima pada keduanya sahihain. Jadi huma atau hima ini kembali domirnya kembali kepada sahihain. Sahih boleh sahih Muslim. Nah, walaupun di sini disebutkan hanya sahihain, tapi juga berlaku kepada kitab-kitab hadis yang lainnya. Kutubul Arba'ah, Sunan Al-Arba'ah atau kitab-kitab hadis lainnya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara kitab mustakhraj dengan kitab aslinya, kitab asalnya, baik perbedaan secara makna atau lafaz, maka supaya menjauhi dari kekeliruan ketika menukilkan periwayatan, ketika menyandarkan periwayatan kepada kitab yang asli, baik itu sahihain atau kitab-kitab lainnya, maka kita supaya menjauhi kekeliruan, kesalahan dalam menukilkan. Contohnya, ketika kita membaca kitab mustakhraj terhadap sahih Bukhari, nah, apabila kita menyampaikan membaca kitab tersebut, hadis tersebut dari kitab mustakhraj, maka ketika kita menyampaikan, meriwayatkan hadis tersebut, jangan kita katakan rawahul Bukhari tanpa ada keterangan lebih lanjut. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan rawahul Bukhari, ini seakan-akan ada kesamaan antara hadis yang kita riwayatkan dari kitab mustakhraj dengan kitab aslinya sahih Bukhari. Padahal ada perbedaan, hakikinya ada perbedaan, baik secara makna ataupun lafaz. Makanya kita supaya menjauhi, jangan sampai keliru ketika menukilkan kitab atau hadis yang berasal dari kitab mustakhraj dengan atau ketika kita meriwayatkan hadis dari kitab aslinya sahih Bukhari. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi harus diperhatikan mana yang memang kita meriwayatkan hadis langsung dari kitab aslinya, mana yang ketika kita meriwayatkan hadis dari kitab mustakhraj. Nah, itu karena apa? Karena ada perbedaan, baik perbedaan secara makna atau lafaz. Dengan catatan ada pengecualian. Pengecualian yaitu kita tidak boleh meriwayatkan seperti itu dengan catatan atau ada pengecualian, yaitu ada dua catatan atau dua pengecualian, yaitu kecuali apabila kita sudah membaca hadis yang ada di kitab mustakhraj dengan kitab aslinya, ternyata ada kesamaan, maka kita boleh mengucapkan rawahu al-Bukhari. Yang pertama itu. Yang kedua, pengecualian kedua adalah ketika di dalam kitab mustakhraj tersebut si imam ahlul hadis, imam ahlul hadis al-mustakhrij menyatakan akhrajahu bilafzihi, meriwayatkan keduanya Imam Bukhari Imam Muslim hu pada hadis bilafzihi dengan lafadznya hadis atau redaksinya hadis. Nah, ketika si seorang imam atau ahli hadis mustakhrij mengatakan dalam kitab mustakhrajnya akhrajahu bilafzihi, maka kita boleh langsung menisbatkan kepada sahibul kitab, kepada Imam Bukhari langsung atau kepada Imam Muslim langsung, kepada penulis kitab aslinya. Nah, itu. Jadi ada dua pengecualian. Apabila tidak terpenuhi dua hal ini, ketika kita tidak memenuhi atau tidak termasuk salah satu dan antara dua hal ini, maka kita tidak boleh mengatakan rawahul Bukhari ketika kita meriwayatkan hadis yang kita baca, yang kita dapatkan dari kitab mustakhrajat. Nah, itu. Namun apabila terpenuhi dua hal ini, yaitu kita sudah membandingkan di antara keduanya ternyata kesamaan, boleh kita katakan rawahul Bukhari atau rawahul Muslim. Atau ketika kita melihat hadis tersebut, Imam hadis mustakhrij tersebut menggunakan redaksi akhrajahu bilafzihi. Nah, itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan waman, dan barang siapa azza, yang maksudnya ini adalah man kembali kepada para ulama ahlul hadis minal muhaddisin, waman dan orang, ini bisa bermakna syartiyah atau mausulah, waman dan orang atau ulama azza, maksudnya kalangan para muhaddisin azza, yang menisbatkan, ini maksudnya man ini contohnya seperti Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dan Al-Ma'rifah, juga Imam Al-Baighawi, Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Contohnya seperti dua ulama ini, yaitu Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Baghawi. Nah, ketika ada ulama yang menisbatkan azza, menisbatkan pada hadisnya atau kitabnya di dalam kitab keduanya atau kitab ulama tersebut pada periwayatan Sahih Imam Bukhari dan Muslim, contohnya mengatakan rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Nah, arada menghendaki siapa man, maksudnya ulama tersebut, baik itu Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi dan imam-imam lainnya, bidzalika dengan demikian itu penisbatan mengatakan rawahul Bukhari, rawahu Muslim dalam kitab keduanya, baik itu kitab As-Sunan atau kitab Al-Ma'rifah atau kitab Syarhus Sunnah. Nah, yang dimaksud bidzalika dengan demikian itu al-asla pada kitab yang asli. Maksudnya atau pada hadis yang asli. Yaitu hadis yang asli yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi berbeda redaksi lafaz hadisnya. Nah, itu. Nah, ketika kita melihat ada ulama seperti Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan atau Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah mengatakan, menuliskan di dalam kitabnya rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Nah, yang dimaksud oleh keduanya atau imam-imam yang lainnya yang menggunakan metode seperti ini, metode mustakhraj, itu dimaksud adalah, yang dimaksud mereka adalah aslinya hadis tanpa lafadznya, aslinya hadis tanpa redaksi sesuai dengan kitab aslinya. Ketika mereka mengatakan rawahul Bukhari, artinya adalah asalnya hadis, maknanya hadis, asalnya hadis ada di Sahih Bukhari, tetapi lafadznya berbeda, redaksinya berbeda. Ketika Imam Al-Baghawi mengatakan rawahu Muslim, maksudnya adalah asalnya hadis ada di Sahih Muslim, tapi redaksinya, lafadznya berbeda. Kenapa? Karena Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi ini dalam kitabnya menyantumkan hadis bukan berdasarkan redaksi yang sesuai dengan redaksi di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, maka dari itu wama ajada. Nah, dikritik oleh ulama yang lain mengenai metode mereka berdua dan ulama al-muslim mereka, wama ajada. Wama ini sebagai manafiyah. Wama ajada dan tidak berbuat baik siapa man. Ajada. Nah, alif di belakangnya alif itlak, bukan menunjukkan alif tasniyah. Begitu pula aroda, alif belakangnya ada alif itlak, bukan alif tasniyah. Wama ajada dan tidak berbuat baik siapa man. Man ini kembali ke muhaddisin seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi. Tidak berbuat baik siapa orang. Maksudnya apa? Apa yang mereka lakukan, Imam Baihaqi dalam As-Sunannya, Imam Al-Baghawi dalam Syarhis Sunnahnya, ini tidak baik atau kurang pantas atau kurang cermat dalam perbuatannya. Kenapa? Karena dalam kitab keduanya mereka berdua menyantumkan begitu saja rawahul Bukhari, rawahu Muslim, tanpa menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka ini adalah meriwayatkan hadis, asalnya hadis tapi berbeda redaksinya, lafadznya. Nah, kenapa dianggap tidak baik? Perbuatan mereka tidak pantas, tidak baik, dianggap kurang baik, kurang teliti dan sebagainya. Karena ini bisa menimbulkan kekeliruan, kebingungan bagi orang yang belum mengerti tentang permasalahan ini. Bagi orang awam, bagi orang-orang yang belum mendalami ilmu mustalahul hadis, ulumul hadis, akan menimbulkan kekeliruan. Nah, ini makanya dikatakan wama ajada. Nah, ini. Nah, itulah yang dimaksud Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam alfiyahnya. Nah, ini ada berapa faedah tambahan. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam masalah mustakhraj, di dalam pembahasan istikhraj, beliau mempunyai perincian yang bagus, tafsirun hasan. Wa huwa annaka idza kunta fi maqami riwayah falakal azwu walau khalafa. Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan di dalam masalah istikhraj ini, apabila seseorang di dalam permasalahan atau pembahasan atau dalam kondisi meriwayatkan fi maqami riwayah, boleh seseorang menisbatkan kepada sahibul kitab, sahibul asli, sahibul kitab atau penulis kitab yang asli, Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Arba'ah dan sebagainya, boleh meriwayatkan, boleh menisbatkan walaupun berbeda redaksinya di dalam fi maqami riwayah. Namun duna ma idza kunta fi maqamil ihtijaj, berbeda ketika di dalam kondisi berhujjah. Nah, Imam Ibnu Al-Aid mengatakan seperti itu. Apabila dalam posisi meriwayatkan, boleh menyandarkan, menisbatkan pada sahibul kitab langsung, rawahul Bukhari, rawahu Muslim, walaupun memang berbeda redaksi hadisnya, karena memang tujuannya meriwayatkan semata. Berbeda apabila di dalam posisi berhujjah, beristidlal, maka mau tidak mau harus meriwayatkan, mengecek langsung kepada kitab aslinya. Jangan bertumpu pada al-mustakhrajat. Kenapa? Karena ada perbedaan lafaz, ada perbedaan makna, bahkan ada perbedaan redaksi atau lafaz hadis yang diriwayatkan oleh sahibul kitab. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Kemudian, pembahasan yang kita bahas ini berlaku hanya untuk kitab mustakhrajat saja. Larangan atau anjuran atau kehati-hatian ketika kita meriwayatkan hadis dalam kitab mustakhrajat, jangan langsung kita mengatakan rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud tanpa mengecek langsung ke kitab aslinya. Ini larangan ini berlaku ketika kita meriwayatkan kitab mustakhrajat saja, kitab yang menggunakan metode istikhraj. Namun kondisi ini atau larangan ini tidak berlaku untuk kitab-kitab mukhtasarat, kitab-kitab ringkasan dari kutubus sittah seperti Mukhtasar Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Muslim, Mukhtasar Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan kitab-kitab lainnya. Kenapa? Karena kitab yang ditulis dengan metode mukhtasar, ringkasan, mereka atau ulama atau penulis kitab tersebut atau yang melakukan ikhtisar tersebut meringkas memang dengan lafaz hadisnya. Jadi meringkas dari kitab aslinya tanpa membedakan, tanpa mengurangi atau menambahkan redaksi hadis yang ada di kitab aslinya. Jadi bedakan antara ketika kita meriwayatkan kitab dari atau hadis dari kitab mustakhraj dengan kitab dari atau dari ketika kita meriwayatkan hadis dari kitab mukhtasar. Kalau kitab mukhtasar tidak ada larangan, boleh kita ketika kita membaca mukhtasar Sahih Bukhari misalkan, kita langsung meriwayatkannya rawahu Imam Bukhari atau rawahu Imam Abi Dawud dan sebagainya. Tidak mengapa, karena tidak ada perbedaan lafaz atau redaksi hadis antara mukhtasar dengan kitab aslinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan, nah tadi kita bahas tentang permasalahan bagaimana ketika kita meriwayatkan kitab mustakhrad dan tata caranya dan hukum-hukumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang fawaid dari kitab mustakhrajat. Apa tujuan para ulama mereka menulis ulang kitab induk dengan cara istikhraj? Apa faidahnya? Mengapa mereka lelah-lelah, capek-capek sampai menulis kembali kitab induk dengan cara istikhraj? Apa fawaidnya? Nah, Imam Suyuti mengatakan, wahkum bisihhati lima yazidu fahuwa ma'al uluwi dha yufidu. Nah, Imam Suyuti dalam alfiahnya ini menyebutkan ada 8 fawaid, 8 faidah dari kitab mustakhraj, dari penulisan kitab secara istikhraj terhadap kitab asli. Beliau mengatakan, nah ini faedah yang pertama adalah wahkum, dan menghukumilah kamu, khitabnya ke ahlul hadis atau kepada muhaddis atau kepada talibul ilmi atau kepada qariul kitab, wahkum dan menghukumilah kamu bisihhatin dengan penulisan atau penilaian sahih, lima kepada apa-apa maksudnya hadis, yazidu yang menambah siapa al-mustakhrij. Al-mustakhrij artinya ulama yang menulis kitab dengan cara istikhraj. Nah, ini faedah yang pertama, yaitu hukumilah dengan hukum yang sahih terhadap hadis tambahan apa yang dituliskan oleh seorang imam mustakhrij. Artinya apa yang tulis oleh imam mustakhrij, Imam mustakhrij dalam kitabnya mustakhrajat, maka kita hukumi sahih periwayatan atau hadis tersebut. Nah, kita hukumi sahih artinya apa? Apa yang terkandung di hadis tersebut pun kita hukumi sahih, baik berupa lafaz tambahan yang ada di hadis tambahan tersebut yang tidak termaktub di kitab asli, baik penjelasan syarah terhadap beberapa lafaz hadis berapa lafaz hadis yang tidak termaktub di kitab asli atau hal-hal lainnya. Kita hukumi sahih. Nah ini faedah yang pertama. Kita hukumi sahih terhadap hadis tambahan, ziyadatul hadis, hadis tambahan yang ada di kitab mustakhrad yang tidak termaktub di kitab asli. Nah, kita hukumi sahih, baik itu perbedaan lafadznya kita hukumi sahih, juga penjelasan syarah lafadznya kita hukumi sahih. Karena banyak tambahan-tambahan, penjelasan-penjelasan syarah-syarah lafadz ghorib dan sebagainya yang memang tidak termaktub di kitab asli tapi ada penjelasannya di kitab mustakhrad. Nah, kita hukumi sahih. Hukumi sahih secara sahih, secara aslinya memang sahih. Kenapa kita hukumi sahih? Karena kitab mustakhrad ini memang keluarnya mengeluarkan atau berasal dari tumpuan kitab yang sahih. Ketika kitab yang sahih kita hukumi sahih, maka kitab mustakhrad pun kita hukumi sahih. Nah itu makanya segala hal yang termaktub kitab mustakhrad tersebut kita hukumi sahih juga, dengan catatan yaitu apabila dalam kitab mustakhrad tersebut rijal sanadnya sama seperti atau sesuai dengan syarat rijal sanadnya sahibul kitab yang asli. Contohnya kitab mustakhrad terhadap sahih Bukhari, apabila kita menghukumi sahih periwayatan yang termaktub di kitab mustakhrad, ini kita hukumi sahih dengan syarat rijal sanadnya, rijal hadisnya sesuai dengan syarat rijal hadisnya sahih Bukhari atau sahibul kitab yang asli. Nah itu. Namun apabila berbeda, maka itu ada pembahasan tersendiri. Yang kita bahas adalah apabila rijal sanadnya sama sesuai dengan syarat sahibul kitab yang sahih, nah maka kita hukumi ziyadatul hadis tersebut juga sahih. Maka apa yang terkandung pun sahih, lafad-lafadnya, syarah-syarah lafadnya, dan penyempurna-penyempurnaannya kita hukumi sahih. Ini faedah yang pertama. Faedah kedua, Imam As-Suyuti mengatakan fahuwa. Nah, fahuwa, maka ia hadis mustakhrad atau hadis tambahan. Di huwa ini domir kembali ke al-mustakhrad. Maka ia al-mustakhrad atau hadis tambahan ma'al uluwi beserta ulu, beserta ketinggian, maksudnya ulu fi sanad, keluhuran sanad, beserta atau disertai keluhuran sanad, sanadnya Ali. Da ini isim isyarah kembalinya kepada al-mazkur minasihah, atau kembali kepada ma yang tadi kita bahas tadi, wahkum bisihatin lima. Nah jadi da ini kembali ke ma. Da ini hadis tambahan yang dinilai sahih. Nah kan tadi disebutkan bahwa tambahan yang termaktub di kitab mustakhrad maka kita hukumi sahih. Nah, maka da ini juga kembali ke ma, yaitu hadis tambahan yang notabene itu nilainya sahih. Nah, maka fahuwa ma'al ulwi da yufidu, memberikan faedah apa hadis mustakhrad. Nah, faedah yang kedua adalah tentang keuluan atau keluhuran sanad, alinya sanad. Dengan adanya kitab mustakhrad ini, selain memberikan faedah yang pertama tadi yaitu bahwa kita hukumi sahih semua hadis yang termaktub di kitab mustakhrad dengan catatan rijal hadisnya sesuai dengan syarat sahibu kitab as-sahih. Nah, selain itu juga memberikan faedah keuluan sanad, ketinggian sanad, keluhuran sanad. Jadi kitab mustakhrad selain memberikan faedah hukum kesohihan akan tambahan hadis yang bermaktub di kitab mustakhrad, juga memberikan faedah ulunya atau tingginya keluhuran sanad tersebut. Kenapa? Karena terkadang dan banyak kali di kitab mustakhrad seorang imam muhaddis al-mustakhrid mereka meriwayatkan hadis tersebut melalui jalurnya dengan cara yang luhur, dengan cara yang ulu, dengan cara yang tinggi. Misalkan di sahibul kitab as-sahih yang asli, contohnya Imam Bukhari dalam sahihnya, perantara beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 perantara, kita andaikan kita 5 perantara. Nah, di kitab al-mustakhrad ini perantaranya hanya 4 perantara saja antara beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tentu saja hadis yang ada di kitab Mustahoh ini lebih tinggi nilainya, lebih ali sanadnya dibandingkan Sahibul Kitab As-Sahih atau dibandingkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, banyak sekali. Atau misalkan dalam kitab Al-Mustakhrajnya Sahih Muslim, ini dicantumkan hanya 3 sanad saja, 3 perantara saja antara mustakhrij dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di periwayatan Imam Muslim dalam sahihnya diperantarai 4 perawi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hadis yang diriwayatkan oleh mustakhrij ini sanadnya lebih tinggi dibandingkan sanadnya hadis sahih Imam Muslim dalam sahihnya. Dan banyak kali contoh yang lainnya. Intinya adalah faedah kedua adalah memberikan faedah ulu, memberikan faedah kealian sanad. Nah, ini. Yang ketiga, Imam As-Suyuti mengatakan waqasratat turki, waqasratat turki. Nah, ini atofnya kalau misalkan nasab atofnya ini atof kepada za. Maksudnya adalah wa yufidu, memberikan faedah apa hadis mustakhraj kasratat turki, pada banyaknya jalan. Turuk ini jamak dari torik, artinya jalur. Jalur ini maksudnya jalur sanad. Nah, faedah yang ketiga, yang selanjutnya adalah hadis mustakhraj ini bisa memberikan faedah banyaknya jalur periwayatan, banyaknya jalur periwayatan hadis. Contohnya, di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, misalkan hanya melalui satu jalur saja. Kemudian di kitab Mustakhraj, Mustakhraj Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Imam Mustakhrij menyantumkan hadis dengan berbagai jalur atau hanya mungkin tambahan satu jalur saja. Nah, dengan hanya satu tambahan jalur saja ini memperkuat jalur yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kan Imam Mustakhrij menyampaikan dua jalur, maka dua jalur ini memperkuat jalurnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan masih banyak contoh lagi. Ala kulihal, intinya faedah ketiga dari Al-Mustakhraj adalah memberikan faedah banyaknya jalur periwayatan hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, juga ternyata ada jalur yang lain, jalur A, jalur B, jalur C dan sebagainya. Sehingga semakin banyak jalur, semakin kuat hadisnya. Nah, faedahnya apa? Nampak faedah dari banyaknya turuk atau jalur periwayatan ini, nanti faedahnya adalah ketika ada ta'arud, ta'arud dalalah atau makna hadis yang disampaikan. Ketika ternyata ada ta'arud antara hadis ini dengan hadis yang lain yang maknanya saling bertolak belakang, nah nanti bisa melakukan tarjih. Seorang ulama, seorang hadis atau seorang faqih bisa melakukan tarjih. Salah satu metode saja adalah melihat mana yang lebih banyak turuknya, mana lebih banyak toriknya, mana lebih banyak jalur periwayatannya, itulah yang lebih rajih, itulah yang lebih kuat, maka itulah yang ditarji. Nah, ini faedahnya, kasratut turuk. Nah, faedah keempat, Imam As-Suyuti mengatakan watabina alladhi. Nah, watabina ini nasab, atopnya kembali kepada da, maksudnya wayufidu tabina alladhi, memberikan faedah apa hadis mustakhraj tabina alladhi. Tabiin alladhi, penjelasan alladhi yang, maksudnya hadis, memberikan faedah penjelasan hadis atau perawi. Jadi alladhi ini bisa kembali ke perawi, memberikan penjelasan hadis atau perawi. Jadi bisa kembali ke hadis atau perawi, memberikan penjelasan hadis atau perawi ubahima yang dimubhamkan atau yang disamarkan. Faedah keempat dari mustakhraj adalah terkadang atau banyak kali di dalam hadis mustakhraj ini sering dijelaskan perawi-perawi atau hadis atau perawi-perawi atau hadis yang di mana dalamnya ada perawi-perawi yang dimubhamkan, yang disamarkan identitasnya. Contohnya misalkan di dalam suatu hadis sanadnya hadasana rajulun. Nah, rojul ini tidak dijelaskan siapa sosoknya. Dia mubham, perawi yang mubham. Ternyata di kitab Mustakhraj ini disampaikan dengan cara yang sharih, ada identitasnya. Contohnya hadasana Muhammad bin Anwanul sebagainya, atau hadasana Az-Zuhri sebagainya. Ini nampaklah, hilanglah kemubhaman yang termaktub di Sahihul Kitab, yang termaktub di kitab as-sahih tersebut. Di kitab asli tersebut disampaikan dengan cara mubaham, samar, siapa perawinya tidak diketahui, namun di kitab mustakhraj ternyata disampaikan secara jelas identitasnya, siapa perawi tersebut, sehingga hilanglah kemubahaman perawi tersebut. Nah, inilah faedah yang keempat. Faedah yang kelima, Imam Asy-Syafi'i mengatakan au uhmila maksudnya au tabayyana alladhi uhmila, atau memberikan faedah menjelaskan perawi uhmila yang diabaikan, yang dimuhmalkan, yang diabaikan. Nah, kalau tadi mubaham, sekarang kita muhmal. Muhmal itu apa? Itu perawi yang dicantumkan namanya, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut identitas lebih lengkapnya, sehingga muhmal. Contohnya, di dalam hadis atau sahih Bukhari atau Muslim, atau dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab yang asli disampaikan haddatsani Muhammadun. Hanya sampaikan Muhammadun saja, tidak dijelaskan Muhammad bin siapa, nisbatnya kepada siapa, tidak diketahui. Intinya adalah muhmal. Perawi ini muhmal, tidak diketahui, diabaikan, terabaikan identitasnya. Nah, di kitab Al-Mustakhraj ini disampaikan dengan lebih jelas siapa sosok perawi Muhammad tersebut. Dijelaskan Muhammad bin Anu dan Anu dan nisbatnya kepada Anu, sehingga hilanglah kemuhmalannya perawi tersebut. Nah, inilah faedah kelima dari kitab Al-Mustakhraj. Faedah keenam dari kitab Al-Mustakhraj, Imam Asy-Syafi'i mengatakan au sama'a zi au sama'a. Nah, au sama ini bisa kembali atofnya kepada za dengan cara nasab au yufidu sama'a za, au yufidu sama'a za, atau juga bisa i'rabnya adalah dengan cara jar au sama'i za. Kalau jar ini atofnya kembali ke alladzi, atofnya kepada alladzi, sehingga au tabayyana sama'i. Nah, ini bisa dua-duanya. Au sama'a, kita pakai yang nasab saja. Au sama'a, atau memberikan faedah sama'a di. Sama'nya atau pendengarannya, mendengarnya di tadlisin, orang yang memiliki tadlis. Nah, faedah yang keenam adalah hadis mustakhraj, ketika kita mengkaji hadis yang sahih, hadis yang asli, kitab yang asli, ini periwayatannya ada seorang mudallis. Nah, seorang mudallis ini kaidahnya adalah tertolak hadisnya apabila ketika menyampaikan hadisnya dengan sigoh mu'ana'ana. Contohnya Al-A'mash. Al-A'mash dikenal sebagai seorang mudallis. Ketika ia meriwayatkan dari gurunya Abu Wa'il dengan sigoh mu'ana'ana, ini ada tuhmah. Ada tuhmah akan ketadlisannya Al-A'mash. Ada kecurigaan bahwa Al-A'mash ini melakukan tadlis ketika menggunakan sigoh mu'an'ana. Nah, ketika tercantum di dalam kitab yang asli seperti itu, ternyata di kitab mustakhraj ada penjelasan lebih sharih mengenai periwayatan atau sigoh tahammul wal ada yang dilakukan oleh seorang mudallis. Ternyata di kitab mustakhraj Al-A'mash menggunakan sigoh sharih dengan lafad hadasana atau sami'a atau akhbarona. Nah, inilah faedahnya. Ketika ternyata di kitab mustakhraj disampaikan dengan sigoh yang tasri mengenai lafadznya apakah hadasana atau akhbarona atau sebagainya, intinya memberikan penjelasan yang sorry tentang samanya kepada gurunya, maka hilanglah tuhmah mudallis tersebut. Nah, makanya disampaikan oleh Imam Suyuti au yufidu sama adi tadlis, atau memberikan faedah hadis mustakhraj tersebut akan adanya sama seorang perawi yang melakukan tadlis. Ketika ada penjelasan secara sharih akan samanya seorang mudallis, maka sudah hilanglah tuhmah akan ketadlisannya seorang mudallis tersebut. Sehingga ketika kita melihat ternyata di kitab yang asli dengan sigoh mu'an'anah ternyata menimbulkan tuhmah, hilanglah tuhmah tersebut karena di kitab mustakhraj dicantumkan dengan lafaz yang sharih akan samanya seorang mudallis tersebut. Nah, inilah faedah yang keenam. Yang ketujuh, Imam Asy-Syafi'i mengatakan au muhtalitin. Nah, ini atofnya bisa kembali ke alladhi. Maksudnya adalah au tabayyana muhtalitin, atau menjelaskan seorang perawi yang mengalami ikhtilat. Jadi muhtalit adalah perawi yang mengalami ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtibarinya adalah perawi, seorang perawi mukhtalid adalah seorang perawi yang fasidul akli bisa babil harami awil marodi aw afatin minal afat ba'da angkana hafizan. Jadi mukhtalid adalah seorang perawi yang asalnya ya seorang yang hafid, kualitas hafalannya bagus, baik, nyaris sempurna hafid. Namun ketika mengalami kondisi tertentu, contohnya sudah umurnya sudah sepuh, sudah tua, sehingga mengalami kepikunan atau sakit yang sangat berat sehingga menimbulkan kualitas hafalannya menurun, atau mengalami penyakit-penyakit lainnya, maka ia mengalami ikhtilat sehingga kualitas hafalannya menurun. Inilah yang disebut dengan istilah mukhtalid atau ikhtilat. Nah, faedah yang ketujuh dari mustakhraj adalah memberikan penjelasan akan adanya periwayatan seorang perawi yang mukhtalid. Nah, maksudnya bagaimana? Seorang muhaddis ketika mendapatkan hadis dari perawi yang mukhtalid, apabila mendapatkan hadisnya setelah mengalami ikhtilat, maka hadisnya tertolak. Namun apabila mendapatkan hadisnya, meriwayatkan hadisnya sebelum terjadinya ikhtilat perawi tersebut, maka hadisnya dapat diterima. Nah, adanya faidah mustakhraj adalah ketika di dalam kitab yang asli seorang perawi atau sahibul kitab tersebut menyampaikan sanad adanya seorang perawi yang mukhtalid mengalami ikhtilat, ini tidak dijelaskan apakah mendapatkan riwayatannya setelah mengalami ikhtilat atau sebelum ikhtilat. Ternyata ada penjelasannya di kitab Al-Mustakhraj. Dalam kitab Mustakhraj ternyata dijelaskan bahwa sanad ini atau perawi atau muhaddis ini atau jalur atau perawi tertentu mendapatkan hadis dari perawi yang mengalami ikhtilat ini, mendapatkan hadisnya atau meriwayatkan hadisnya ternyata sebelum mengalami ikhtilat. Nah, entah penjelasan ini dengan cara yang sharih, ada tasrih dari sahibul mustakhraj, contohnya Imam Mustakhraj, Imam Mustakhraj tersebut ternyata menjelaskan bahwa perawi ini meriwayatkan hadis dari yang perawi yang mukhtalat atau mukhtalid ini mendapatkan hadisnya sebelum ikhtilat, atau mendapatkan penjelasannya secara pengumpulan penjelasan dari jalur-jalur yang lain. Ternyata dari jalur yang lain si perawi ini meriwayatkan hadis tersebut sebelum mengalami ikhtilat. Ala kulli hal, intinya faidah kitab mustakhraj adalah adanya penjelasan mengenai periwayatan hadis dari perawi yang mengalami ikhtilat, apakah sebelum atau setelah mengalami ikhtilat. Nah, itu yang terkadang tidak dicantumkan penjelasannya secara gamblang di kitab yang asli. Ini faedah yang ketujuh. Kemudian Imam As-Syafi'i melanjutkan wa kullu ma, ini faedah yang terakhir, yang ke-8, wa kullu ma, dan setiap apa-apa, maksudnya hadis, u'illa, yang dinilai berillah, yang dinilai mengandung cacat, mengandung illah fis-sahihi, di dalam kitab as-sahih, maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim, atau kitab-kitab lainnya selain sahih Bukhari, sahih Muslim, minhu, dari ma, hak dominnya kembali kepada ma, maksudnya hadis, itu salima, selamat apa hadis al-mustakhraj. Jadi salima ini fi'il, sedangkan fa'ilnya ini kembali kepada al-mustakhraj. Jadi wa kullu ma, setiap apa-apa maksudnya hadis, o illa, yang dinilai berillah, fi sahihi, di dalam kitab sahih, baik itu sahih Bukhari, sahih Muslim, atau kitab-kitab yang lainnya dinilai berillah, minhu, dari ma, itu salima, selamat apa hadis al-mustakhraj. Nah, faedah yang ke-8 yang terakhir adanya kitab al-mustakhraj adalah ketika di dalam kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, atau kitab-kitab lainnya ada hadis yang dinilai mengandung illah, mengandung cacat oleh sebagian atau beberapa nukot para pengkritik hadis seperti Imam Ad-Daruqutni dan sebagainya, menilai ternyata di dalam hadis tertentu di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim ini ada ilahnya, ada cacatnya. Nah, ternyata di kitab Al-Mustakhrad hadis yang disampaikan oleh seorang imam mustakhrad tersebut hilang atau selamat atau lepas atau selamat atau lepas atau tidak bercacat. Nah, inilah faedahnya. Ketika di dalam kitab As-Sahih Bukhari Sahih Muslim ada hadis yang dinilai berilah oleh sebagian ulama, ternyata di kitab Al-Mustakhrad hadis tersebut selamat dari cacat tersebut, selamat dari ilah yang dikritik oleh para nukut tersebut. Inilah faedah yang ke-8 dari beberapa fawaid dari Al-Mustakhrad. Nah, kenapa? Memang di dalam Sahih Bukhari Muslim ada beberapa hadis, jumlahnya kurang lebih 200 atau lebih, kurang lebih, yang dinilai atau yang dikritik oleh sebagian nukut, seperti Imam Ad-Darqutni dan imam-imam lainnya. Mereka mengkritik ternyata ada ilahnya. Ilahnya ini bisa berupa, contohnya, di dalam kitab yang asli, Sahih Bukhari Muslim, ternyata diriwayatkan secara mauquf, atau seperti mauquf. Ternyata dijelaskan dalam Al-Mustakhrad, kitab Al-Mustakhrad, bahwa hadis tersebut adalah marfu. Nah, ketika sebagian ulama an-nuqad mengkritik bahwa ada beberapa hadis yang berilah, contohnya ternyata ilahnya dari segi mauquf atau marfunya, ternyata di hadis Sahih Bukhari Muslim tersebut dinilai mauquf atau seperti mauquf atau seperti nampak lahirnya mauquf, ini mengandung ilah. Kenapa? Karena ini tidak sampai kepada baginda Rasulullah SAW, tidak sampai rofa marfu kepada baginda Rasulullah SAW. Ternyata ada penjelasan lebihnya, ada penjelasan lebih gamblangnya yang lepas dari ilat, lepas dari cacat, lepas dari ilah yang termaktub di kitab Al-Mustakhrad. Atau contoh yang kedua, bentuk ilahnya adalah di dalam kitab aslinya, Sahih Bukhari Sahih Muslim, ternyata ada ilahnya berupa mudroj. Mudrojnya apa? Yaitu mudrojnya ini baik berupa matan, khususnya matan, mudrot dari atau mudrot yang terdapat di matan tersebut tidak ada pemisah. Jadi antara matan hadis yaitu sabda baginda Rasulullah SAW dengan yang diidrojkan, yang dimudrojkan ini tidak ada pemisah, sehingga menimbulkan persepsi bagi kita yang membacanya ini adalah satu kesatuan. Nah, ini yang termaktub di kitab yang asli. Namun di kitab Al-Mustakhrad ini ada bayannya, ada penjelasannya. Ternyata apa yang diidrojkan, apa yang dimudrotkan ini ada fasil, ada pemisah yang menunjukkan bahwa itu bukan termasuk mata, bukan termasuk sabda baginda Rasulullah SAW, tapi itu adalah penjelasan dari perawi hadis. Nah, ini. Jadi apa yang diilatkan, apa yang dinilai berilah oleh para nukat yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim, ternyata di kitab Al-Mustakhrajat, baik itu Mustakhrajat Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ternyata tidak ada ilahnya, tidak ada cacatnya, selamat dari ilah tersebut. Nah, inilah faidahnya. Artinya apa? Ketika ternyata di kitab Al-Mustakhrad tidak ada ilahnya, selamat dari ilahnya, ini memperkuat, mempertegas, merojihkan atau menolak terhadap pendapatnya atau kritikannya para nukat tersebut. Apa yang mereka kritikan ini tertolak. Ternyata di kitab Al-Mustakhrajat ini ada bayannya, ada penjelasannya bahwa apa yang mereka kritikan ini sebenarnya tidak terjadi, tidaklah benar. Sehingga memperkuat, merojihkan nilai dari kualitas atau apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, inilah 8 fawaid dari beberapa faidah kitab Al-Mustakhrajat seperti atau sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Sebenarnya ada beberapa faedah lagi, namun karena dalam nazomnya Imam As-Suyuti ini memang niatnya meringkas, beliau hanya menyantumkan 8 fawaid saja. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, mohon maaf kekurangannya. Wassallallahu 'ala nabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.